Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat, rahmat Allah sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpah nikmat kurnia yang kepada kita, yang besar dan yang kecil, yang zahir dan yang batin. Dan walau bagaimanapun kita berusaha, kita tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang boleh mampu kita lakukan hanyalah kita bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam semua kesempatan kita, dalam semua keadaan kita. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yashkurullaha ala kulli hal. Bahawa beliau mensyukuri Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam apa juga keadaan, sama ada di dalam nikmat maupun di dalam sesuatu yang tidak diingini. Dan alhamdulillah, kita seperti yang telah kita persetujukan, kita akan mulakan malam-malam seperti ini dengan kita mensyarahkan tentang siam, tentang puasa. Dan kita tidak akan lakukan sebagaimana tahun lepas, iaitu kita melihat nota. Tetapi kali ini insyaAllah kita akan membuka kitab siam daripada kitab kita juga, iaitu daripada kitab Bulugh Al-Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Jadi walaupun kita belum sampai daripada babnya, tapi kita membuka kitab siam disebabkan ada keperluannya. Dan terdapat banyak hadis di dalam kitab siam dalam Bulugh Al-Maram yang ada di pada kita ni. Saya tak tahu komplit ke tidak. Nah, komplit ni lebih daripada 50-60 hadis. Dan alhamdulillah kita tidak kita telah diberikan keizinan untuk kita meneruskan kajian kita di dalam bulan Ramadan. Walaupun bukan semua minggu-minggu bulan Ramadan. Jadi seumpulangnya ada lagi 2 minggu gitu ataupun mungkin 3 minggu di dalam bulan Ramadan. Jadi ada pun jadual untuk bulan Ramadan yang saya rancangkan adalah kita buat pada hari Sabtu juga. Tapi tak bolehlah kita buat waktu malam kerana terawih buka dan sebagainya. Jadi kita buat lepas asar ataupun di tempat lagi yang 5. Jadi kita sambung sampai 1.5 jam gitu. Dan siapa nak buka di Masjid Siblah boleh. Dan pihak masjid tadi ada memberitahu saya kalau yang nak berbuka di masjid ini, maka beritahulah anggaran berapa untuk mereka menyiapkannya. Jazakumullah khairan. Tapi mungkin bagi yang nak ke tempat lain masih sempat lagi. Jadi tujuan kita adalah untuk membaca hadis Rasulullah SAW yang dikumpulkan dalam kitab Bulugh Al-Maram. Nah, jadi musyarahnya tidaklah begitu kita katakan seperti biasa, satu dua hadis setiap pertemuan. Jadi kita ada lebih kurang 60 ataupun mungkin lebih lagi. Jadi kita cubalah 10 hadis. Mungkin kalau ada permasalahan yang banyak di dalam tadi itu, mungkin lambat sikitlah pembahasannya. Baik. Jadi berkata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, saya tak tahu cukup ke tidak apa dipanggil ni, nota ni. Ini adalah fotokopi daripada kitab terjemahan. Hadis-hadisnya aja yang kita ada dengan terjemahan. Syarat saya jarahkanlah. Nah. Yang tak ada kitabnya boleh lihat di skrin. Yang ada kitab akan datang boleh bawa kitabnya sekali. Jadi berkata beliau, kitab siam, ini kitab puasa. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم متفق عليه. Yaitu dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu dahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari kecuali seorang yang biasa melakukan satu puasa, maka silakanlah dia berpuasa. Muttafaqun alaih. Jadi ini adalah hadis pertama yang dibawa oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala dan berkata kita bersiam. Kita kita tahulah apa makna kita. Kita berarti sesuatu yang dikumpulkan. Dan maksudkan di sini adalah kumpulan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di dalam satu kitab itu dibagikan kepada bab, ya, pintu-pintu, ya, ini yang lebih kecil sikit. Dan di dalam bab mungkin ada fasal ataupun halaman yang mungkin membahaskan dengan lebih lanjut sesuatu perkara itu. Jadi kitab itu lebih luas dan bukan makna kitab puasa, makna kitab ini seluruhnya tentang puasa. Kitab ini, kitab puasa ini adalah satu daripada banyak-banyak kitab di dalam kitab yang lebih besar, iaitu Bulughul Maram. Jadi ini adalah makna kitab dalam bahasa Arab. Kalau kita nama kitab tu satu je kan kitab. Dalamnya bukan kitab lagi, ini dalam kitab ada kitab. Jadi, sebab asal makna kitab adalah kumpulan tulisan. Jadi puasa apa pula maknanya? As-siyam dari sudut bahasa Arab maknanya menahan, al-imsak, menahan diri daripada sesuatu perkara. Jadi kalau kita menahan diri daripada makan minum dipanggil dinamakan puasa. Kalau kita menahan diri daripada berkata-kata pun dinamakan puasa itu as-saum. Dan terdapat ayat di dalam surah Maryam, Allah SWT telah berfirman, fakuli washrabi wa qurri 'aina fa imma tarayna min al-bashari ahada fakuli inni nadartu lir-rahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya. Yaitu makan dan minumlah wahai Maryam. Ini selepas dia melahirkan anaknya Isa bin Maryam tanpa bapa, makan dan minumlah. Wa qurri 'aina, dan sejuklah mata, sejukkan matamu, yang ini bertenang. Dan kalau engkau melihat seseorang daripada kalangan manusia, fa imma tarayna min al-bashari ahada, maka katakanlah yang ini kepadanya, inni nazartu lir-rahman sawma, sesungguhnya aku bernazar kepada Tuhan Ar-Rahman untuk berpuasa pada hari ini. Falan ukallima al-yawma insiya, dan aku tidak sekali-kali akan berkata-kata dengan seorang manusia pun pada hari ini. Jadi kita tahu bahawa puasa dekat sini maknanya tidak berkata-kata dengan sesiapa. Jadi ini adalah makna puasa daripada sudut bahasa. Cuma bagaimana Maryam berkata-kata kepada orang, aku puasa, aku tak nak cakap pada hari ini. Macam mana dia nak cakap? Sedangkan dia berpuasa tak nak cakap. Dia jawabnya adalah dengan apa? Dengan bahasa isyarat. Boleh ke tidak? Boleh. Jadi bahasa isyarat juga adalah satu yang diambil dalam iktibar oleh syariat. Tapi ada syaratnya, bukan sembarang bahasa isyarat. Ada orang yang bahasa isyarat, orang lain tak faham, dia faham. Negeri lain yang bahasa isyarat, lain lah dia punya makna. Macam-macam. Jadi bahasa isyarat yang difahami, maka itulah yang diambil kira. Hatta di dalam mahkamah sekali pun. Jadi kalau awak buat tak ini, kalau dia angguk maknanya apa? Awak nampak tak? Dia angguk. Awak nampak ke tak nampak? Dia giling. Kalau dia giling maknanya tak lah. Tapi ada orang lain tau, dia punya angguk lain makna. Dengan giling lain makna. Jadi tu susah kita nak pakai. Ada kelihatan Abu Hurairah telah berkata, baik Rasulullah SAW telah bersabda, qala la taqaddamu, jangan kamu dahului. Jadi ini adalah satu larangan. Jangan kamu dahului. Kamu kat sini siapa ya? Kamu wahai orang beriman yang masuk sekali, pertama kali yang masuk dalam hip hop ini adalah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tahu ini berbentuk umum untuk semua. Jangan kamu mendahului Ramadan dengan berpuasa satu hari ataupun dua hari. Bisawmi yaumin wala yaumin. Jadi itu makna mendahului Ramadan. Ramadan lagi satu hari, Ramadan lagi dua hari. Jadi maknanya sekarang baru 29 ataupun 28 ataupun 27. Tengoklah kalau bulan Ramadan tu 30 atau 29. Jangan puasa tanggal-tanggal ini, yakni 28, 29 ataupun 27. Jangan puasa pada hari-hari ini. Kalau kamu buat demikian, maknanya kamu telah mendahului Ramadan. Seolah-olah Ramadan dah mula lebih cepat 1-2 hari. Nah, illa rajulun, melainkan seorang lelaki sahih, lelaki yang biasa puasa. Karena yang sumu sawman, ini lafaz maknanya dia selalu berpuasa. Dia ada adat kebiasaan ya, sehingga terkenal kepada satu atau dua hari sebelum Ramadan, yakni 27 Syaban, 28 Syaban atau mungkin 29 Syaban, maka bolehlah dia berpuasa. Fal yasumhu, silakanlah dia berpuasa. Ada pun rajulun dekat ini, seorang lelaki, adakah maknanya lelaki saja yang dibenarkan? Kalau ada kebiasaan puasa, dia boleh berpuasa walaupun 2-3 hari sebelum, 1-2 hari sebelum Ramadan, perempuan tak masuk. Dia jawab kat sini, ia tidak ada mafhumnya. Tidak ada mafhum. Mafhum maknanya tidak ada yang yang sebaliknya. Rajulun umum. Apa juga hukum untuk lelaki masuk dekat sini adalah perempuan. Jadi di sini ada larangan dan ada pengecualian. Larangan, jangan mendahului Ramadan dengan berpuasa satu atau dua hari. Dan larangan ini ada pengecualiannya, kecuali orang yang biasa berpuasa. Jadi siapakah dia orang yang biasa berpuasa? Ada dua jenis manusia. Satu adalah orang yang biasa puasa Senin Khamis contohnya. Jadi taruhlah hari Senin tu jatuh satu ke dua hari sebelum Ramadan, tanggal 27, tanggal 28 hatta tanggal 29. Jadi mesti ke dia tak berpuasa kerana larangan ini. Maka Nabi SAW memberikan dia pengecualian, boleh dia berpuasa. Ataupun orang yang berpuasa setiap kita katakan setiap hari dia puasa, besoknya dia berbuka. Ataupun dua hari puasa, satu hari buka. Tiga hari puasa, satu hari berbuka, ataupun sebaliknya lah. Yang penting dia ada jadualnya macam tu. Jadi terkenal kepada satu atau dua hari sebelum Ramadan, boleh tak dia berpuasa? Jawabnya, boleh. Kenapa boleh? Nabi SAW kecualikan dia dari larangan ini. Ataupun orang yang biasa berpuasa, ataupun yang lambat nak bayar puasa yang wajib, dia tangguh kan, dah masuk Syaban, dah masuk 15, 16, 17, 18, dah masuk 27, masih belum bayar lagi. Adakah beliau juga dilarang daripada mendahului Ramadan? Kejap kita boleh? Tidak. Dia mesti berpuasa, dia mesti bayar. Walaupun maknanya dia mendahului, tetapi dia dikecualikan. Jadi faedah daripada hadis ini, hadis ini dalil bahawa syariat amat mengambil berat agar jangan dicampur adukkan ibadat, khususnya ibadat yang sejenis antara yang wajib dengan yang sunnah. Jadi kita tahu bahawa dalam setahun puasa yang wajib cuma apa? Puasa bulan Ramadan. Dan dia bermula dengan apa? Masuknya bulan Ramadan. Itu yang wajib. Jadi syariat amat mengambil berat jangan sampai dicampur adukkan puasa wajibnya dengan puasa lain, puasa sunnah. Jadi saja-saja nak puasa 29 atau 28 atau 27 Syaban, maka ini dilarang. Sebab bila kita lakukan demikian, seolah-olah kita telah mendahulukan Ramadan, baik-baik jadi 30 hari, dia jadi 31, 32 hari. Ya ke tidak? Nah, jadi ini dilarang. Dan kalau kita lihat dalam bab puasa juga, bila hujung Ramadan, kita disuruh apa? Berbuka. Kita disuruh berhari raya Aidul Fitri. Boleh tak kita berpuasa hari raya Aidul Fitri? Tak boleh. Yang kali ini apa sebab pun tak boleh. Yang kata apa ni, sunat, kata kalau orang bernazar, aku bernazar kalau dapat apa lah, dapat anak ke, dapat apa lah. Jadi aku nak berpuasa Aidul Fitri. Nazar apa sahaja? Dia mewajibkan perkara yang tidak wajib. Tapi semua ulama berkata bahawa dia tidak wajib membayar nazar ini. Nazar ini tidak sah. Jadi sebabnya tak mau campurkan Ramadan puasa wajib dengan puasa-puasa sunat. Boleh? Dan kita ada contoh dalam ibadat lain. Iaitu contohnya dalam ibadat solat. Lepas awak solat fardu, kita dilarang terus bangun. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, terus bangun Allahu Akbar untuk buat solat ba'diyah tentunya. Dilarang atau tidak? Dilarang. Disuruh kita berzikir dulu atau bercakap ataupun kita memindah daripada tempat tadi yang kita solat. Jadi tak mau sama macam baik-baik. Solat 4 rakaat dia jadi 6. 3 tadi maghrib dia jadi 5 contoh. Jadi syariat tu mahu kita apa ni beza-bezakan antara ibadat-ibadat ini. Ini menunjukkan bahawa tak boleh kita pandai-pandai ikut sedap rasa dalam kita beribadat. Baik. Terdapat beberapa pembahasan di dalam hadis ini, tapi kita akan baca terus apa ni hadis lain sebab ada kaitan juga, iaitu hadis yang berikutnya. Wa an Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Betul tak? Walaupun radhiyallahu anhu, Ammar bin Yasir, kita tahu bahawa Yasir bapa kepada Ammar, seorang sahabat, dia telah mati syahid. Baik, Ammar ni pun patutnya dah mati syahid juga, dah dibunuh oleh orang Quraisy. Kenapa dia selamat? Bapa dia mati syahid, Yasir, ibunya Sumayyah juga mati syahid. Ada cerita kan, sebab Ammar dia buat hilah, dia berbohong. Bila dia suruh kufur kan Allah SWT, kufur terhadap Muhammad, suruh cela Nabi Muhammad SAW, dia buat. Jadi dia selamat. Ya, selamat. Sebab tu dia masih hidup sampai dia boleh riwayatkan hadis-hadis, antaranya hadis yang sedang kita baca ini. Dan asalnya boleh tak kita kufur kepada Allah SWT? Ini tak boleh. Tapi kalau dalam keadaan terpaksa, dan satu syaratnya adalah hati kita tenang dengan keimanan, yang kita buat demikian, kita masih yakin kepada Allah SWT, kepada risalah Rasulullah SAW dan lain-lain lagi yang wajib, maka yang demikian itu kita dimaafkan. Illa man ukriha, kita dipaksa. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, dalam surah An-Nahl. Yaitu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Dia berkata, man shoma al-yawma alladhi yushakku fihi faqad asa Aba al-Qasim sallallahu alayhi wa sallam. وذكره البخاري تعليقا وصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان. Artinya, barang siapa yang berpuasa di hari yang diragukan, maka dia telah bermaksiat kepada Abu Qasim, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini disebutkan oleh Bukhari secara muallaq dan disambung oleh imam yang lima, dan disahihkan oleh Ibn Khuzaimah dan Ibn Hibban. Baik, kalau lihat nota kaki itu, hadis ini dinilai sahih. Hukum di bawah ini adalah hukum daripada Syekh Al-Bani rahimahullah ta'ala. Dia macam kitab kita juga tu, kitab kita Subulus Salam, kitab ni Bulughul Maram. Dan ditaklif oleh Bukhari dalam sahihnya dengan sirah jazam, sirah, bukan sirat, dengan H lah. Apa maknanya? Kalau kita ingat lagi pembahasan mustalah kita, kita punya map tu kan, kita ada hadis-hadis yang dinilai da'if, yang tidak diterima, marjud. Sebab ada dua sebab kan. Satu adalah disebabkan kecacatan pada perawi, satu lagi adalah disebabkan apa? Jatuhnya sanad. Dan kemudian ada macam-macam jenis jatuhnya sanad. Antaranya ini muallaq. Muallaq maknanya antara perawi itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada terputus, tergantung. Baik. Jadi riwayat oleh Bukhari, tapi antaranya dengan Ammar bin Yasir ada terputus. Baik, ini dinamakan muallaq. Tapi ada perkara lain kat sini. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan sirah jazm, maknanya dengan pasti. Dia kata qala atau sebagainya. Dia bukan kata diriwayatkan atau dikatakan tila atau rubia dengan sirah tamrid. Jadi kalau demikian, maka ulama kata kaedahnya adalah hadis ini adalah hadis yang sahih. Sebab Imam Bukhari ini lain daripada ulama lain, dan kitab sahih Bukhari lain daripada kitab lain. Syaratnya apa? Tinggi. Jadi kalau dia kata qala walaupun terputus, maknanya apa? Hadisnya bersambung. Cuma kat dalam tu dia tak sebutkan aja. Adalah sebab-sebabnya. Jadi sebab itu ulama mensahihkan hadis ini. Baca sikit lagi. Dia juga diriwayatkan oleh Abu Daud bab karahiyati shaumi yaumi syak, dan At-Tirmidzi bab ma jaa fi karahiyati shaumi yaumi syak. Abu Isa, Imam At-Tirmidzi berkata, hadis Ammar adalah hadis hasan sahih. Dan diamalkan oleh kebanyakan ahli ilmu dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para tabi'in. Dan ini pendapat Sufyan Al-Thawri, Malik bin Anas, Abdullah bin Mubarak, Syafi'i, Ahmad dan Ishaq. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan seterusnya. Jadi Al-Albani berkata hadis ini sahih li ghairihi, kerana ia mempunyai jalan lain dalam al-irwa dan dikuatkan oleh hadis terdahulu. Baik, sebab ada khilaf sikit tentang hadis ini. Kalau kita lihat, ia dinamakan hadis. Sedangkan kalau kita lihat, tak ada sabda Nabi SAW kat situ. Betul tak ada sabda Nabi kat situ? Yang ada cuma qala Ammar, dia yang berkata. Tapi kenapa kita namakan dia hadis? Sebab dia kata apa? Siapa yang puasa pada hari ini, yang ni hari yang diragukan ini, maka dia telah maksiat kepada Abu Qasim, yang ni Nabi SAW. Ya, itu sebab dinamakan hadis. Sebab dia sandarkan hukum ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dua kemungkinan, dia dengar ini daripada Rasulullah sallallahu, dan ini yang zahirnya. Kemungkinan kedua ni lah ijtihad dia. Pada dia, kalau awak puasa pada hari yang diragukan, maka awak telah buat maksiat kepada Rasulullah sallallahu. Tapi boleh ke macam tu? Dia punya pendapat. Dia tak dengar dari Rasulullah SAW larang, jangan kamu puasa pada hari yang diragukan. Jadi kita tak sangka demikian untuk seorang seperti sahabat Nabi SAW. Jadi sebab itu menambahkan hadis ini, hadis manfaat hukumnya, dia dengar dari Rasulullah SAW. Baik, pembahasan hadis ini, man shomal yauma, barang siapa yang puasa pada hari yang diragukan padanya. Jadi apa makna yang diragukan? Diragukan apakah dah masuk Ramadan ke belum. Jadi bila tu tarikhnya? Sampai sekarang bulan Syaban, kita tahu bulan Syaban ini sama ada 29 hari ataupun 30 hari. Sebab bulan Qamariyah ni, lunar kalender ni, yang digunakan oleh orang Arab, kalender Islam, ia cuma sama ada 30 hari penuh ataupun 29. Dia tak ada 29 setengah, tak ada leap year, tak ada. 31 pun tak ada. Sama ada 29 atau 30. Dan setiap berapa bulan dia 30, setiap berapa bulan dia 29, adakah dia lat-lat? Pun tak juga. Tak tentu. Bila dia nak keluar 29, 29. Dia nak 30, 30. Itu macam mana kita nak tahu? Kita tengok anak bulan tu keluar bila. Nah, jadi dia tak akan keluar hari ke-28, dia tak akan keluar 31, saya dah keluar lah sebab semalam. Oleh kerana itu, hari yang ke-28 adalah hari yang diragukan. Hari yang diragukan 28, besoknya 29 ni dah masuk ke belum? 28 tu tak mahal lah, 29 tu, adakah ini dah masuk satu Ramadan ataupun belum? Kenapa kita ragukan? Sebab kita tak nampak dalam bulan tu. Kalau nampak, apakah kita ragu lagi? Dah tak ragu lah, besoknya kita terus puasa malam tu terawih, betul tak? Dan dah keluar nanti kat TV, kat radio apa semuanya, di apa entah kan, bahawa besoknya diisytiharkan apa ni, satu Ramadan, selamat berpuasa. Nah, itulah diisytiharkan. Sebab tak nampak. Jadi kenapa diragukan? Sebab tak nampak. Apa sebab tak nampak? Banyaklah sebab. Kalau zaman dulu orang boleh tak nampak, sedangkan dia punya lawan itu terang dan tak ada asap, tak ada kapal terbang-terbang sana terbang, roket pun tak ada, betul tak? Tak ada jerbu, tak ada apa, kadang-kadang tak boleh nampak pasal awan blocking. Kadang-kadang awan blocking, cuaca buruk, hujan dan sebagainya. Jadi kita ragu-ragu tahu, ada tak belakang awan tu, anak bulan dah keluar waktu maghrib tu, ataupun belum lagi keluar. Jadi ada orang, okay, kita play safe, kita puasa. Itu dapat mendekatkan diri kita kepada Allah SWT. Jadi kalau tak puasa sekali di Ramadan macam jadi Nabi SAW ikut hadis Ammar ini, jangan. Kalau kamu buat, kamu telah menyalahi, telah maksiat kepada Abu Qasim, iaitu Nabi SAW. Kalau nak bahas sekarang ini terlalu panjang pasal Abu Qasim dan seterusnya. Anda boleh lihat ini dalil bahawa haram hukumnya menyalahi perintah ataupun larangan Rasulullah SAW. Sebagaimana haram hukumnya menyalahi perintah dan larangan Allah Tidak, wa'atiullah wa'atiur rasul, mayuti'ur rasul, maka ta'at Allah. Satu ta'at pada rasul, maknanya dia ta'at pada Allah. Baik. Jadi hadis ini, apa kaitan dengan hadis pertama? Ada dua sebab kita mendahului Ramadan. Satu saja nak puasa sunat. Satu lagi apa ni? Kerana kita ragu-ragu ni dah masuk Ramadan ke tidak. Hadis ini ditaklifkan oleh Bukhari, maksudnya putus, tapi disambung oleh Al-Khamsah. Ingat tak lagi Al-Khamsah? Siapa dia Al-Khamsah ni? Lima. Si lima tu. Iaitu yang empat itu adalah Ashabu Sunan, Abu Dawud At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah. Satu lagi tu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Dia diriwayatkan oleh semua mereka ini dalam keadaan sanadnya bersambung. Baik. Baik, riwayat yang berikutnya. Wa'an ibn Umar radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza ra'aytumuhu fasumu wa idza ra'aytumuhu fa'tiru fa in umma 'alaykum faqduru la muttafaqun alayh wa li muslimin fa in ughmi 'alaykum faqduru lahu 30 wa li bukhari fa akmilu al-'iddata 30. Artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ya, anhuma. Huma maknanya dua-dua sekali. Yani Allah rida kepada Ibnu Umar dan juga kepada bapaknya Umar. Anaknya bernama Abdullah. Yang meriwayatkan ini adalah Abdullah Ibnu Umar. Dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat hilal berpuasalah, dan bila melihatnya kembali berbukalah, dan apabila terjadi mendung maka genapkanlah. Muttafaqun alaih. Dekat ni jelas Nabi SAW suruh apa ni? Suruh puasa dan suruh buka bila kita lihat hilal. Nah, tapi bila kita tak lihat hilal, fa in ughmiya alaikum, diselindungi dengan gham. Gham maknanya apa? Al-Zamar maknanya awan atau apa jugalah yang semakna dengannya, maka apa kita buat? Kita genapkanlah 30 hari. Fakduru lahu kalatin. Satu riwayat fakduru lahu, satu lagi fakduru lahu kalatin, dan yang terakhir fakimilul iddata talatin. Ini lafaz Bukhari. Maka sempurnakanlah jumlah bulan 30 hari. Kalau kita lihat semua riwayat ini, tak ada masalah kita memahami hadis ini. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita agar tidak berpuasa dan tidak berbuka, yakni hari raya, kecuali kita telah melihat sendiri dengan mata kita apa dia? Hilal. Apa makna hilal? Anak bulan. Anak bulan yang pertama. Sebab kalau dia dah besar sikit dia masih anak lagi kan, masih kecil lagi sampai dia besar. Yang dimasukkan kat sini adalah yang pertama sekali keluar. Dan bila dia keluar anak bulan ni, selain daripada awal bulan, waktu dia keluar, waktu siang dia keluar tak bulan ni, anak bulan ni? Atau dia keluar dia hilang balik? Atau dia keluar waktu malam? Atau dia keluar waktu apa? Waktu apa yang kita nak kena tengok anak bulan ni? Sebelum maghrib. Tapi dia akan keluar bila? Dah maghrib ke sebelum maghrib? Kalau kita nampak dia sebelum maghrib, macam kalau kita nampak dia lepas maghrib, macam mana? Bila kita nak tengok sebenarnya apa yang diambil hukum ni, yang Nabi suruh ni, tengok anak bulan ni, kita standby sebelum maghrib. Standby tau. Kalau keluar, itu bukan dia. Maknanya tak ada hukum kat situ. Yang kita nak tengok adalah anak bulan yang keluar selepas maghrib, selepas terbenamnya matahari. Itulah anak bulan untuk besok. Okay. Jadi kita tunggu sebelum. Jadi maknanya orang yang pergi tengok anak bulan, confirm dia tak boleh buat apa? Tak boleh solat jemaah lah kat masjid. Dia terpaksa jemaah dengan geng dia. Betul lah? Setiap nak masuk Ramadan, jadi dia dah start tengok. Bila dia start tengok? Kalau macam sekarang Syakban dia mula keluar tu untuk tengok-tengok anak bulan ni bila? 20 berapa? 28, 29, 28 lah. 28. Ha. Ya ke? Ke 29? 29. Ha, dah 29 baru dia tengok besok pagi malam dah keluar anak bulan ke belum. Kalau dah keluar, maknanya bulan Syakban sampai 29. Tapi kalau belum keluar, sepenuhnya kan sampai 30. Okay. Jadi dia tengok tanggal 29. 10 Maghrib dia dah check, dia dah tengok. Begitu juga nanti nak buka puasa nanti untuk hari raya, dia tengok 29 Ramadan. Dia tengok. Jadi siapa daripada awak yang sanggup keluar jauh-jauh lepas tu kena kurban dengan solat maghrib untuk apa ni? Ha, untuk tengok anak bulan. Ramai yang malas betul lah. Memang kita malas tunggu je kat radio, kat internet, kat mana-mana semuanya SMS. Orang kasih tanya. Ha, itu kita. Kita malas nak tengok tapi kita suruh orang tengok apa ni? Anak bulan. Jadi kita kena berterima kasih. Zaman sahabat nanti kita akan jumpa hadis. Mereka semua ramai-ramai pergi tengok anak bulan. Di negeri Islam seperti di Saudi, mereka akan keluarkan kat surat khabar, radio, disuruh semua apa ni pergi tengok anak bulan. Kasih semangat. Tak tahulah dapat hadiah ke tak dapat hadiah. Dapat nampak anak bulan ke tidak. Boleh tak kasih hadiah? Kalau begitu semua dekat, saya nampak. Saya nampak. Hari belum tu pun dia dah 27, 26 dah nampak nanti. Tak apa dia nampak, tak tahu nak bulan kepala siapa dia nampak. Baik. Jadi jelas hadisnya dengan semua riwayat ini. Tapi di kalangan salaf terdapat khilaf. Apa makna faqdurul? Apa hukum bila kita tak nampak anak bulan disebabkan awan? Jadi ada yang mengatakan macam tadi, iaitu jumhur ulama, kita tetapkan bahawa besok tu belum lagi Ramadan ataupun belum lagi Aidilfitri Syawal. Jadi kita kenalkan bulan itu 30. Jumhur ulama. Tetapi di sana ada ulama yang mengatakan bahawa kita jadikan dia 29. Kita puasa besoknya. Ataupun kalau dalam Syawal kita hari raya besoknya. Sebabnya lafaz yang pertama kita lihat faqdurulah. Ha, surat ni ada. Faqdurulah ada banyak makna. Salah satu daripadanya ialah sempitkannya. Wa man afana qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah. Dalam bab apa ni, membayar nafkah ni untuk isteri yang memberi susu pada anaknya, siapa yang disempitkan rezekinya, maka hendaklah dia beri nafkah mengikut apa yang dia diberikan oleh Allah, mengikut kemampuannya. Ya tidak? Surah Al-Fajr pun macam ada ya. Fa'amal insan idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Itu dia. Adapun insan tu apabila kita uji dia dan kami sempitkan untuknya rezekinya, qadara. Qadar maknanya sempit. Maka dia akan kata aku telah dihina. Bila dia dapat rezeki dia kata akraman, aku telah dimuliakan oleh Allah SWT. Jadi mereka kata kita sempitkan dia bulan Syaban, jangan jadikan dia 30, jadikan dia hanya 29. Itu dalil. Dia pakai hadis juga, julukan itu hawa nafsu. Tapi pendapat ini kuat ke lemah? Jawabnya lemah. Sebab makna qadara ni ada lagi satu makna. Satu lagi adalah tetapkannya, takdir. Faqaddarahu takdir. Okey tak? Dia menciptakan, yang Allah menciptakan, dan dia telah menetapkan. Jadi dalam bahasa Arab, jadi ada dua makna, mana satu kita nak pakai. Jadi kita kena lihat riwayat-riwayat lain dan kita lihat mana yang menepati tafsirannya. Jadi kita dapati bahawa semua maknanya adalah genapkan dia 30 hari. Kadar maknanya kita takdirkan dia, tetapkan dia 30 hari. Lebih-lebih lagi riwayat yang terakhir, riwayat Bukhari, riwayat yang sahih, fa'akmilul iddata 30. Kesempurnakanlah jumlah, yakni hari-harinya, jumlah bulan itu 30 hari. Dan ini dalil ataupun dalam lafaz lagi satu di bawah tu, walau fi hadithi Abi Hurairah yani lahu ma'ni dalam riwayat Al-Bukhari. Fa'atmilu iddata Sya'ban 30. Maka sempurnakanlah jumlah bulan Sya'ban 30 hari. Jadi ini tafsiran makna qadara. Fa'duru lahu. Baik. Hadis ini mempunyai faedah lain, bahawa menetapkan puasa, ibadah puasa dan habisnya puasa iaitu hari raya Idul Fitri hanya dengan ru'yah. Ru'yah maknanya melihat dengan apa? Dengan mata, bukan lihat dengan hati, lihat dengan apa? Dengan perasaan. Tak, itu semua tak pakai. Kita cuma lihat dengan mata. Kalau kita menggunakan alat untuk membantu penglihatan mata, binoculars dan sebagainya, maka boleh, tak salah. Jadi melihat dengan mata. Dan hikmahnya adalah supaya ibadah puasa ini mudah diamalkan oleh umat semuanya. Siapa-siapa boleh berpuasa. Macam mana nak puasa? Cek aja tengok, nampak ke tak nampak anak bulan. Nah. Dan ini menolak dakwaan mereka yang berkata kita sekarang dah tak boleh pakai ru'yah. Sekarang kita mesti pakai hisab. Terbalik pula. Kita mesti pakai hisab. Hisab tu apa maknanya? Matematik. Kita buat formula. Lepas tu kita letakkan apa-apa dalam formula tu. Kan ada macam-macam variable. Nanti equal berapa-apa tu. Nanti tahulah pukul berapa atau hari apa-hari apa akan keluar anak bulan. Atau boleh dilihat. Namakan hisab al-falakiyah. Nanti kita terangkan dulu ni bukan kira-kira macam daripada sini auditorium nak pergi musola tadi. Berapa minit boleh sampai? Sekarang keluar pukul berapa? Sampai sana pukul berapa? Dekat macam ini pun boleh hilang. Awak jalan dengan saya jalan macam-macam dia punya. Lepas tu tersandung lah. Lepas tu terbebual lah. Kan? Ada macam-macam faktor lah kat situ. Ada karipap ni lain. Baru sampai musola. Kita cerita pasal yang kat luar sana, kat langit. Kat universe sana. Bulan besar macam itu dia jalan keliling. Keliling apa? Keliling bumi kan? Ya tidak? Ha, dan dia bukan jalan betul-betul straight gitu aja macam kita tawaf tu. Dia jalan turun naik, belok-belok dan sebagainya. Dia ada dia punya style jalan. Itu orang yang belajar tahu lah. Saya tak tahu. Tapi saya baca daripada ulama, bukan zaman sekarang, zaman dulu punya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ada karang satu kitab namanya Risalah Al-Hilal. Risalah Al-Hilal. Dan dia terangkan seolah-olah dia memang ahli dalam falak ni, astronomi. Dia terangkan tentang angle-nya itu dan sebagainya. Dia kata bahawa macam mana awak kira, awak tak boleh take into account keadaan cuaca ketika itu. Sebab jelas ke tak jelas anak bulan ni, bukan hanya dia keluar je. Kadang dia keluar tapi saya nampak, awak tak nampak dan sebagainya. Sebab awak kat mana? Awak kat low level ground. Yang dia tu dia panjat apa? Gunung Mount Faber. Kalau dia panjat Gunung Kinabalu lagi, senang nampak ke lah. Satu, hatta kalau tempat tinggi pun kadang-kadang tak nampak. Kenapa? Kerana ada apa dia panggil tu, kadang-kadang tu maghrib tu pun kadang-kadang ada cahaya-cahaya yang mengganggu kadang-kadang. Musim sejuk lain kadang, musim panas lain. Macam mana boleh kira tu semua? Mathematical cuma position aja. Tak mestinya boleh dilihat. Okay. Jadi dia kata dalam ijtihad dia bahawa mengikut isyarat falaki anak bulan boleh dilihat. Boleh dilihat, tapi dilihat tak? Tak dilihat. Nah, jadi sebab itu tak boleh menggunakan hisab macam mana canggih pun. Dan al-hisab ini adakah sesuatu yang baru sekarang orang tahu? Dulu zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi tak ada orang mengira bintang bulan dan sebagainya. Tapi Nabi SAW sedikit pun tak kata kalau kamu tak nampak, refer pada matematik, refer pada ahli hisab. Mereka kata puasa, awak puasa tidak. Nabi tak kata gitu. Nabi suruh apa? Senang aja. Anggaplah tak nampak, anggaplah tak ada, dan kita jadikan dia 30 hari Syaban. Senang tak senang? Senang. Baik, kita nak cerita panjang sangat. Apapun, kita mesti ikut pemerintah. Itu akan datang dalam beberapa hadis yang lain. Baik. Hadis yang berikutnya, 675. Wa 'an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala tara'a an-nas al-hilala fa akhbartu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu fa shama wa amara an-nas bi-siyamihi. Rawahu Abu Dawud wa sahahu Ibn Hibban wal Hakim. Artinya dari Ibn Umar radhiyallahu anhu maqal, dia berkata, orang-orang berusaha melihat hilal, maka aku mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa aku telah melihatnya. Lalu beliau memerintahkan manusia berpuasa. Ataupun sebelum itu, maka beliau berpuasa dan beliau memerintahkan manusia agar berpuasa. Kurang terjemahannya. Fasoma, yang Nabi pun berpuasa dan memerintahkan orang ramai berpuasa. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dan disahihkan oleh Ibn Hibban dan Al-Hakim. Baik, adakah sahih hadis ini mengikut ulama lain? Dari kelihatan nota kaki 675 tu hadisnya sahih, sahihkan oleh Syekh Al-Bani tu, hukum oleh Syekh Al-Bani. Dan beliau menerangkan ia diriwayatkan daripada jalan Marwan bin Muhammad, dari Abdullah bin Wahab, dari Yahya bin Abdullah bin Salim, dari Abu Bakar bin Nafi', dari ayahnya, dari Ibnu Umar. Ini dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ad-Darqutni berkata, bersendirian padanya Marwan bin Muhammad dari Ibnu Wahab, dan dia thiqah. Marwan bin Muhammad ini sendiri yang riwayatkan jalan ini ataupun hadis ini, tapi tak mengapa sebab dia thiqah, dipercayai. Tetapi itu kata Imam Ad-Darqutni. Kata Syekh Al-Albani, tidak, dia tidak bersendirian. Ada mutabah, ada orang yang ikut meriwayatkan, iaitu Harun bin Sa'id Al-Aili. Dia telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab dengannya, iaitu dengan sanad dia dan hadis. Dengannya itu important. Jadi maknanya ada yang memuatkannya, ada mutabah. Oleh kerana itu, kata Al-Hakim, hadis ini sahih sesuai dengan syarat Muslim, disepakati oleh Dhahabi dan juga Syekh Al-Bani Allah Ta'ala dalam Al-Irwa. Baik, apa faedah hadis ni? Dia berkata, tara an-nas, orang ramai. An-nas asalnya ramai, tak kira lelaki ataupun perempuan, besar ataupun kecil. Tara'a, tara'a maknanya mencari-cari, melihat. Kalau ra'a dia lihat, dah lihat dah. Tapi kalau tara'a, berusaha untuk melihat. Macam nak berusaha melihat? Adakah pagi-pagi, zuhur-zuhur, subuh-subuh dah pergi tengok? Tak ada lah. Timing dia adalah maghrib. Jadi pergi sebelum maghrib, sebab kalau lambat takut apa ni, terlepas. Sebab kanan dia keluar terus dah tak nampak lagi, besok baru nampak. Baik, dan dia cuma kecil aja, satu macam satu line itu. Baik, jadi mereka pergi ramai-ramai untuk melihat. Ini zahirnya di mana? Di Madinah. Jadi aku pun aku pun mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa aku telah melihatnya. Dan ramai-ramai itu, seorang saja yang nampak. Siapa dia? Abdullah bin Umar. Yang lain pun tengok juga tapi tak nampak. Jadi tak mustahil. Ramai yang tengok, satu orang yang nampak, dua orang yang nampak. Baik, yang penting apa yang dilakukan oleh Ibn Umar? Adakah terus dia diam-diam, dia puasa sendiri-sendiri? Tidak, dia beritahu. Dia beritahu pada siapa? Pada isteri dia ke? Pada anak dia ke? Pada siapa? Pada Nabi SAW. Kenapa? Ini ada faedahnya. Baru nak puasa ni, semua kena tunggu izin daripada pemerintah. Jadi Nabi SAW pun berpuasa, maknanya Nabi SAW menerima. Dan Nabi SAW perintahkan orang ramai untuk puasa besok hari dengan satu orang saksi sahaja, tak payah dua orang. Jadi dalil bahawa untuk mengisbatkan masuknya awal bulan Ramadan, cukup dengan satu orang saksi lelaki. Kalau satu orang saksi perempuan, boleh ke tak boleh? Khilaf panjang lebar, zahirnya boleh. Sebab ada ulama mengatakan ini termasuk dalam bab al-khabar, bukan bab syahadah. Berkhilaf tak kisahlah tu. Nah, yang penting satu orang saja. Tak perlu kepada permasalahan bahawa Ibn Umar ni dia tahu tak ni, dia tahu, dia kenal ke nak bulan ni. Dia ada background apa yang panggil tu, tengok-tengok bulan dengan lah bulan. Tak ada syarat apa-apa. Nabi tak tanya tu semua. Yang penting dia dipercayai. Baik, jadi ini antara dalil yang kuat menolak sebahagian pendapat atau pendapat sebahagian ulama. Kalau awak nampak sendiri, lepas awak datang jumpa hakim, aku nampak anak bulan. Kali hakim kata, tak, aku tak nampak pula. Orang lain tak nampak. Dia cakap macam itu, kau budak-budak lagi, macam mana dia itulah. Tengok mata kau, kau tak nampak je. Apa je lah yang penting. Engkau mazhab apa? Oh, engkau ni sunnah ni orang. Tak bagai. Tau pun sebagainya lah. Dia tolak kerana sebab-sebab dulu kita ada trouble dengan hakim juga apa? Jadi dia tolak entah apa sebabnya. Tak munasab fahamnya sebab. Jadi boleh tak orang ini dia pun pergi puasa sendiri ataupun dia kasi tahu pada ahli keluarganya, member-member di SMS. Eh, aku nampak lah. Walaupun orang tak puasa, hakim tak terima. Hakim tu memang lah, tak game dengan kita, kita puasa dia. Boleh tak? Tak boleh. Ini antara faedah daripada hadis ini. Kalau tidak demikian, tak ada faedah Ibn Umar khabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah Nabi SAW, fa'amara bisiyamihi, dia perintahkan agar orang ramai berpuasa. Maknanya apa? Kena tunggu perintah dulu daripada hakim. Kita ada hadis yang jelas dalam masalah ini, tapi tak sempat kita nak bacakan. Kita tunggu lepas insya-Allah.